Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Kita masih pada bab memuliakan para ulama dan orang-orang yang memiliki keutamaan. Pada pertemuan yang lalu disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwa dengan dimuliakannya para ulama maka syariat Islam akan dimuliakan. Dikarenakan para ulama adalah para pembawa syariat Islam. Dan sebaliknya, dengan dihinakannya para ulama maka syariat akan dihinakan. Dikarenakan para ulama idza zallu wa saqatu amama a'yunin nas, apabila mereka rendah, hina dan jatuh di hadapan manusia, niscaya akan rendah pula syariat yang mereka bawa. Dan tidak ada nilainya sama sekali para ulama tersebut di sisi manusia. Dan juga syariat tidak akan bernilai di sisi manusia karena mereka sudah menghinakan, merendahkan para ulama. Otomatis akan merendahkan ilmu yang mereka bawa. Sehingga jadilah setiap orang akan meremehkan atau merendahkan mereka dan meremehkan mereka, sehingga syariat Islam menjadi hilang atau tersia-siakan. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah melanjutkan, kama anna ulatal amri min al-umara'i was-salatin yajib ihtiramuhum wa tawqiruhum wa ta'zimuhum wa ta'atuhum hasaba ma ja'at bihi syari'atu li'annahum idza uhtiqiru amama an-nas wa udhillu wa huwina amruhum du'a al-amn wa sarat al-bilad fawda wa lam yakun lis-sultani quwwatun wa la nufuzun. Sebagaimana para umara atau para ulatul amr, para pemegang urusan kaum muslimin dari kalangan para pemimpin dan para penguasa, wajib untuk dihormati, dimuliakan, diagungkan dan ditaati perintah-perintah mereka sesuai dengan yang dijelaskan di dalam syariat Islam. Dikarenakan mereka para pemimpin tersebut apabila dihinakan, direndahkan, diremehkan di hadapan manusia, dan mereka dihinakan, direndahkan, dan urusan mereka, perintah mereka dihinakan, niscaya akan hilang keamanan dan jadilah negeri yang ditinggal oleh kaum muslimin menjadi kacau, dan penguasa tidak memiliki kekuatan serta kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas mereka. Tidak bisa menghukum, tidak bisa melaksanakan kewenangan mereka. Mengapa? Karena sudah dihinakan, direndahkan oleh manusia. Qala rahimahullah, fa hadani as-sinfani minan nasi al-ulama'u wal-umara'u idza uhtuqiru amama an-nasi fasadat as-syari'atu wa fasada al-amn wa dha'at al-umur. Maka dua golongan ini dari kalangan manusia, para ulama dan para pemimpin, para penguasa, apabila mereka direndahkan, di hadapan manusia, niscaya akan rusak syariat Islam dan juga akan rusak keamanan dan berbagai macam urusan kaum muslimin akan tersia-siakan, hilang dan tersia-siakan. Wa sara kullu insanin yara annahu huwal 'alim. Dan jadilah setiap orang berpandangan bahwasanya dia adalah orang yang berilmu. Semua orang mengaku punya ilmu sebagai orang yang berilmu. Wa kullu insanin yara annahu al-amin. Dan juga setiap orang berpandangan menganggap bahwasanya dia adalah al-amir, pemimpin, penguasa, pemegang urusan kaum muslimin. Wadha'at syari'atu wadha'atul bilad. Akhirnya syariat menjadi hilang, tersia-siakan, dan negeri pun menjadi hilang ataupun tersia-siakan. Walihada amara Allah ta'ala bi tha'ati ulati al-umuri min al-ulama'i wal-umara'i. Karena inilah Allah Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk mentaati ulatul umur, para pemegang urusan kaum muslimin dari kalangan para ulama dan para penguasa. Faqala, maka Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. An-Nisa 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri, pemegang urusan di antara kalian, yakni para penguasa dan para ulama. Wa nadribu lakum masalan, idza lam yu'azzab al-ulama wal umara fa inna an-nas idza sami'u min al-'alim shay'an qalu hadha hayyin qala fulan khilaf dhalik. Kami berikan contoh kepada kalian, satu contoh, apabila para ulama dan para penguasa tidak dimuliakan, tidak dihormati, tidak diagungkan, maka manusia apabila mereka mendengar perintah, anjuran, arahan dari seorang yang alim, yang berilmu, niscaya mereka akan berkata, ini perkara yang ringan, perkara yang mudah. Fulan, si A atau si B berpendapat dengan pendapat yang berbeda dengan pendapat alim tersebut. Aqalu atau mereka mengatakan, hadza hayyinun huwa ya'rifu wa nahnu na'rifu. Ini perkara yang ringan, yang mudah, sepele. Dia mengetahuinya dan kami pun mengetahuinya. Kama sami'na an ba'du sufaha'i al-juhal. Sebagaimana kau mendengar dari sebagian orang yang tolol dan yang bodoh, yang dungu dan yang bodoh, annau idza judilu fi mas'alatin min masail al-'ilm wa qila lahum hadza qaul Imam Ahmad ibn Hanbal aw hadza qaul asy-Syafi'i aw qaul Malik aw qaul Abi Hanifah aw qaul Sufyan aw ma asyara dzalika qala na'am hum rijalun wa nahnu rijalun. Mereka orang-orang yang dungu lagi bodoh jahil, apabila didebat atau dikritik, dinasihati, disampaikan suatu masalah dari masalah-masalah ilmu, dikatakan kepada mereka, ini pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, imam yang tersebut terkenal, atau ini pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, gurunya Imam Ahmad rahimahullah, atau ini pendapatnya Imam Malik, gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, atau ini pendapatnya Imam Abu Hanifah rahimahullah, atau ini pendapatnya Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri rahimahullah, atau yang sejenis itu. Disebutkan ini pendapatnya para a'immah, para ulama, para imam. Dia menjawab, na'am, ya. mereka rijal laki-laki, kami pun rijal laki-laki. Lakin farqun baina rujulati haula'i wa rujulati haula'i. Ya, memang benar dia laki-laki, mereka para ulama laki-laki manusia. Tetapi tentunya beda jauh kelelakian mereka ini dengan kelelakian para ulama tadi. Man anta hatta tusalima biqaulika wa su'i fahmika wa qusuri 'ilmika wa taqsirika bil ijtihadi wa hatta taj'ala nafsaka niddan li haula'i al-immati rahimahumullah. Siapa engkau sehingga berani melabrak, melawan, menentang ucapan para ulama tadi dengan ucapanmu, pendapatmu, dan jeleknya pemahamanmu, dan terbatasnya ilmu, serta sedikitnya atau kurangnya ijtihad kesungguhan yang ada pada dirimu dalam belajar, dalam beramal, dalam berdakwah, dan juga dalam kesabaran. Jelas orang yang ada di zaman sekarang lebih sedikit, sangat sedikit usaha mereka, kesungguhan mereka dalam belajar, beramal, berdakwah, dan sabar, berbeda dengan para imam tadi. Sehingga engkau menjadikan dirimu yang banyak kekurangan tadi, semuanya kurang dari semua sisinya, engkau jadikan dirimu sebagai tandingan para imam ini rahimahumullah. Qala fa idza istahana an-nas bil ulama'i la qala kullu wahidin ana al-'alim. Maka apabila manusia sudah meremehkan, merendahkan para ulama, niscaya setiap orang akan mengatakan saya juga alim, punya ilmu, saya sudah belajar sekian tahun di pondok ini dan itu. Ana an-nihrir, saya an-nihrir. Ini orang yang cerdas, pandai, mahir di bidang ini dan itu. Ana al-fahhama, saya orang yang sangat paham tentang masalah ini dan itu. Ana al-allamah, saya orang yang banyak ilmunya. Ana al-bahru alladzi la sahila lahu, saya ibaratnya lautan yang tidak ada tepinya. Subhanallah, ucapannya menunjukkan kesombongan yang luar biasa. Apakah ada? Ya ada saja manusia seperti itu. Walama baqiya alimun, dan saya tidak akan tersisa seorang alim pun. Ini akan dikritik, akan dilawan dan dijatuhkan ketika mereka sudah menghinakan, meremehkan para ulama. Maka semua ulama akan jatuh namanya, tidak ada harganya. Wala sawra kullun yatakallamu bima syaa, dan setiap orang akan berani untuk berbicara dengan apa yang dia mau, yang dia suka. Wa yufti bima syaa, dan akan berfatwa dengan yang dia mau, yang dia suka. Wa la tamazzaqat asy-syari'atu bisababi hadza alladhi yahsulu min ba'dhi as-sufaha, dan niscaya benar-benar syariat kami ini akan terrobek-robek, tercabik-cabik dengan sebab ucapan dan perbuatan yang muncul dari sebagian orang yang dungu. Jelas ucapannya sangat dungu ketika mengatakan saya orang yang alim, sangat paham, banyak ilmunya, bahkan lautannya tidak bertepi. Ucapan yang jelas-jelas menunjukkan sombongnya dia dan lemahnya dia, bodohnya. Wa kadzalika al-umara'u idza qila li wahidin mathalan amara al-waliyyu bi kadza wa kadza. Demikian pula para umara, para pemimpin, para penguasa, apabila dikatakan kepada salah seorang dari kalangan manusia, contohnya wali fulan, penguasa fulan telah memerintahkan ini dan itu, telah membuat kebijakan ini dan itu, telah membuat aturan ini dan itu. Qala la ta'ata lahu, ya, dengan enak mengatakan, dengan seenaknya mengatakan tidak ada kewajiban taat kepada pemimpin ini, penguasa ini. Karena mukhillun dikada wa mukhillun dikada, mengapa dia mengatakan demikian, tidak ada kewajiban taat pada penguasa ini? Dikarenakan katanya penguasa ini telah melanggar perbuatan ini dan itu, telah melanggar dengan melakukan ini dan itu. Waqulu, aku katakan kepada Syekh rahimahullah, innahu idza khalla bikadza wa kadza, sesungguhnya seorang pemimpin, seorang penguasa, apabila dia telah melakukan kekurangan atau pelanggaran dengan berbuat ini dan itu, fadzbuhu alaihi, maka dosanya tanggungan dia. Urusannya dengan Allah, dia akan mempertanggungjawabkan dosanya, kemaksiatannya tersebut di hadapan Allah nanti dan kiamat. Wa anta, sedangkan engkau wahai muslimin wahai rakyat, ma'murun bisan'i wa ta'ati, engkau sebagai rakyat diperintahkan untuk mendengar dan taat. Hatta wa in syari'u al-khumura, walaupun para penguasa, para pemimpin mereka minum khamr, jelas dosa yang sangat besar. Wa hatta in 'anaqu az-zumura, dan walaupun mereka bermain alat musik, nyanyi dan sebagainya. Wa ghayru dhalika ma lam nara kufran bawahan 'indana fi minallahi duhan, dan perbuatan maksiatan yang selain itu, selama kita tidak melihat adanya kekufuran yang nyata, yang terang-terangan, yang dilakukan oleh penguasa, yang kita memiliki hujah di sisi Allah pada masalah tersebut. Wa illa ta'atuhu wajibatun, jika tidak ada kekufuran yang nyata, yang terang-terangan yang mereka lakukan, maka tetap masalahnya wajib mentaati perintah mereka yang ma'ruf tentunya, yang tidak melanggar syariat. Walau fasaku, walau atau, walau zalamu, walaupun mereka berbuat fasik dengan minum khamr, zina atau yang lainnya, walaupun mereka berbuat sewenang-wenang, berbuat lalai, aniaya, dan walaupun mereka berbuat zalim, tidak adil, maka kezaliman, kefasikan, kelaliman yang ada pada mereka itu urusan mereka, yang nanti mereka akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Adapun kita sebagai rakyat wajib mentaati perintah mereka yang tidak melanggar syariat. Waqad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam telah mengatakan, isma' wa ati' wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluka, tetaplah engkau mendengar dan mentaati penguasamu, pemimpinmu, walaupun punggungmu dipukul, dicambuk, dan walaupun hartamu diambil. Subhanallah, gambaran dari kezaliman penguasa yang luar biasa, mendolimi fisik rakyatnya dengan mencabut, memukul punggung mereka, atau mendolimi hartanya dengan mengambil, merampas tanpa alasan yang benar. Tetapi Nabi Alaihi Wasallam tetap memerintahkan kepada umat Islam agar mendengar dan taat kepada para penguasa, walaupun diambil hartanya, walaupun dipukul punggungnya. Hadis riwayat al-Imam Muslim rahimahullah dari Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu anhu. Kelengkapan hadis ini adalah an Abi Sallam, dari Abu Sallam rahimahullah qala, dia berkata qala Hudzaifah ibnu Yaman, berkata Hudzaifah ibnu Yaman, qultu ya Rasulullah, aku bertanya wahai Rasulullah, inna kunna bisyarri, dulu kami itu berada di dalam kejelekan, yaitu kekufuran, kesyirikan masa jahiliyah. Faja'allahu bi khairin, lalu Allah datang atau mendatangkan kebaikan kepada kami, yaitu agama Islam. Fanahnu fihi, maka kami berada padanya, masuk Islam. Fahal min wara'i hadzal khairi syarrun, maka apakah di belakang kebaikan ini, di balik kebaikan ini ada kejelekan? Qala na'am, kata Nabi, iya ada. Qultu, kata Hudzaifah, aku bertanya lagi, hal wara'a dzalika syarri khairun? Apakah di balik di belakang kejelekan tersebut ada kebaikan? Qala na'am. Nabi menjawab, iya, ada kebaikan. Qultu fa hal wara'a dzalika khairun syarrun? Aku bertanya lagi, maka apakah di balik di belakang kebaikan tersebut ada kejelekan? Qala na'am. Nabi menjawab, iya. Qultu, aku bertanya kepada Hudzaifah Ibn Yaman radhiyallahu anhu, kaifa, bagaimana itu kejelekan yang ada, bagaimana gambarannya? Qala, maka Nabi alaihi salatu wassalam, neraka, yakunu ba'di a'immatun, nanti sepeninggalku akan ada para pemimpin, para penguasa, la yahtaduna bihudaya, mereka tidak mengambil petunjukku, hidayahku. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa la yasalluna bisunnati, dan juga mereka tidak mengambil sunnahku, tidak mengambil sunnah beliau, bimbingan beliau, arahan beliau, hadis-hadis beliau sebagai pegangan hidup para ulama tersebut. Yani sudah sesat dengan kesesatan yang luar biasa. Wa sayaqumu fihi rijalul qulubuhum qulub syayatin fi jismani insin, dan akan ada di tengah-tengah mereka para penguasa yang seperti itu gambarannya, tidak mengambil petunjuk Nabi, tidak mengambil sunnah Nabi, akan ada di tengah-tengah mereka rijal, para pemimpin atau orang-orang yang hati-hati mereka seperti hati para syaitan atau iblis yang ada di jasad manusia. Hatinya syaitan, hati syaitan atau iblis, tapi jasadnya, tubuhnya manusia. Menunjukkan betapa jeleknya, betapa menyimpangnya, buruknya para penguasa tersebut. Hatinya hati syaitan dalam jasad manusia. Qala qultu, maka Hudzaifah bertanya, kaifa asna'u, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan menghadapi penguasa yang luar biasa, jeleknya, buruknya, hatinya hati syaitan dalam jasad manusia? Kaifa asna'u ya Rasulullah, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat ya Rasulullah ketika menghadapi penguasa yang seperti itu kondisinya? In adraktu, jika aku mendapati penguasa yang seperti itu, in adraktu dzalik. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, memberikan arahannya, bimbingan beliau, yang tentunya ini bimbingannya terbaik bagi umat Islam. Tasma'u wa tuti'u lil amir, hendaknya kau tetap mendengar ucapan dan perintah penguasamu dan mentaati perintah penguasamu, pemimpinmu. Wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluka, walaupun punggungmu dipukul, dicabut, dan walaupun hartamu diambil, fasma' wa ati', maka dengarlah dan taatilah. Selama penguasanya muslimin, dan diantara ciri tanda mereka masih muslim adalah maqamu fiqumus shalah, selama mereka masih mendirikan sholat di tengah-tengah kalian. Alhamdulillah, para penguasa kita masih sholat dan masih mengerjakan syiar-syiar yang lain, berarti zahirnya muslim. Maka selama muslim ditaati perintah-perintah mereka yang tidak melanggar syariat. Dan bahkan kata para ulama, walaupun na'udzubillah, misalkan, semoga Allah tidak menakdirkan, ada penguasa yang tadinya muslim kemudian terjatuh dalam kekufuran, maka dilihat ketika mereka yang sudah jelas-jelas kufur bawah, yang difonis oleh para ulama ini kufur, tapi sudah menjadi pemimpin kaum muslimin misalnya, maka ketika penguasa yang sudah kufur ini memerintahkan atau membuat satu aturan kebijakan, dilihat Kalau memang itu bermaslahat, kita hati untuk kebaikan muslimin. Bukan karena mata hati penguasanya itu kan. Pilihlah maslahat mudarat. Misalkan penguasanya membuat aturan memakai helm misalnya dalam berkendaraan bermotor. Walaupun penguasanya kafir, tapi lihat helmnya itu manfaat. Untuk apa? Untuk saya, keselamatan saya. Dan kalau saya enggak pakai helm, saya akan ditilang. Maka taati dari sisi kemaslahatan bagi kaum muslimin. Kalaupun penguasanya kafir, maka tidak serta melakukan kafir lah. Gak tak. Ngapain pakai helm? Ini kan negeri kafir. Dan silakan kalau melanggar, siap ditilang. Dan silakan kalau melanggar, siap atau akan mendapatkan risiko berupa kecelakaan. Kalau celaka parah ketika tidak pakai helm. Jadi kalaupun penguasanya kafir, apakah di negeri muslimin atau di negeri kafir, maka kebijakan-kebijakan mereka, perintah-perintah mereka dilihat ketika bermaslahat dikerjakan. Karena kemaslahatannya, kebaikannya. Tetapi ketika tidak bermaslahat ya jangan ditaati. Apalagi penguasanya muslimin ketika membuat kebijakan yang sifatnya teknis, apakah pakai helm atau yang lain, dan itu tidak melanggar syariat, yang wajib ditaati. Jangan sampai dilanggar. Satu mentaati penguasa itu wajib, yang kedua mentaati Rasul, dan yang ketiga mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang keempat karena untuk mendapatkan kemaslahatan ketika melaksanakan kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan penguasa yang muslim tersebut. Nah, waqad qala wa qala li ashabihi qala syekh rahimahullah wa qala li ashabihi fima idza akhalla al-umara'u biwajibihim. Dan Nabi alaihissalatu wassalam berkata kepada para sahabat beliau tentang penguasa yang mengurangi atau tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka. Qala maka Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, isma'u wa ati'u fa innama 'alaykum ma hummiltum wa 'alayhi ma hummilu. Hendaknya kalian mendengar dan mentaati penguasa-penguasa kalian, karena sesungguhnya menjadi kewajiban kalian apa yang telah dibebankan kepada kalian, dan menjadi kewajiban mereka para penguasa apa yang telah dibebankan, diwajibkan kepada mereka. Ini hadis ini kelengkapannya dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu an qala, beliau berkata, Salamah ibnu Yazid al-Ju'fi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ada seorang sahabat yang bernama Salamah bin Yazid al-Ju'fi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala ya Nabi Allah, maka Salamah bin Yazid berkata, wahai Nabi Allah, ara'aita in qamat 'alaina umara'u yas'aluna haqqahu wa yamna'una haqqana. Wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, apa pendapat Anda, arahan Anda, bimbingan Anda kepada kami apabila kami dipimpin oleh para penguasa, para pemimpinnya mereka hanya meminta hak-hak mereka kepada kami. Hak mereka diminta secara penuh kepada kami, sehingga kami memberikannya. Hak mereka yang menjadi kewajiban kami, kami berikan kepada mereka secara penuh. Namun mereka tidak mau memberikan hak-hak kami. Jadi orang yang sewenang-wenang, para penguasa yang mereka sewenang-wenang berbuat zalim, hanya mengambil haknya dan tidak melaksanakan tujuan mereka yang menjadi hak rakyatnya. Fama ta'muruna, maka apa yang kau perintahkan kepada kami ketika penguasanya seperti itu? Bahasa kitanya egois, mementingkan kepentingan sendiri dan golongannya, mengambil hak mereka secara penuh, tetapi tidak mau memberikan hak kami sebagai rakyat. Fama ta'muruna, maka apa yang kau perintahkan kepada Nabi kepada kami? Fa'akrawu anhu, maka Nabi berpaling darinya, tidak menjawab. Tsumma sa'alahu, kemudian Salam bin Yazid bertanya sekali lagi atau yang dua kalinya, fa'akrawu anhu, maka Nabi pun berpaling darinya. Tsumma sa'alahu fi tsaniyati aw fi tsalitsati, kemudian Salamah bin Yazid al-Ju'fi radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi untuk yang kedua atau yang ketiga kalinya. Fajadabahu al-As'ad ibn Qais, maka al-As'ad bin Qais, sahabat Nabi yang lain, menarik Salamah bin Yazid al-Ju'fi. Waqala, dan Nabi setelah ditanya tiga kali jawab, ijma'u wa afi'u, hendaknya kalian tetap mendengar dan mentaati para penguasa kalian. Fa innama 'alaihim ma hummilu, karena semuanya kewajiban mereka apa yang telah dibebankan kepada mereka. Wa 'alaikum ma hummiltum, dan jadi kewajiban kalian apa yang telah dibebankan kepada kalian. Artinya jangan melihat kepada penguasa yang sifatnya mementingkan diri sendiri misalkan, atau yang kurang memenuhi hak rakyatnya, maka itu urusan mereka. Mereka punya kewajiban yang akan ditanya nanti di akhir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai rakyat punya kewajiban apa? Mendengar dan mentaati kebijakan-kebijakan dan perintah-perintah penguasa yang tidak melanggar syariat. Ini kewajiban kita sebagai rakyat yang harus kita penuhi. Jangan melihat bagaimana perbuatan mereka para kuasa, itu urusan mereka. Jangan sampai karena mereka tidak memberikan hak rakyatnya secara penuh, kita akhirnya tidak taat. Itu pandangan yang sangat rendah, pandangan yang tidak ilmiah, yang tidak membawa kebaikan dunia dan akhirat. Mengapa? Di dunia kalau itu tidak taat, mendapatkan hukuman dan juga dosa. Di akhirat akan berhadapan dengan Allah, akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban atas ketidaktaatan dia kepada perintah penguasanya dalam perkara yang ma'ruf yang tidak bermaksud akan ditanya. Maka sikap yang terbaik, sikap yang syar'i adalah sebagai rakyat tetap taat mendengar perintah-perintah para penguasanya selama tidak melanggar syariat. Dan tentunya yang namanya penguasa itu adalah cerminan dari rakyatnya. Kalau penguasanya misalkan kurang memperhatikan rakyatnya atau banyaknya korupsi atau yang sejenisnya, mementingkan diri sendiri misalkan, itu gambaran dari rakyat. Memang rakyatnya seperti itu, sehingga kita sebagai rakyat harus introspeksi diri. Oh, berarti kita harus berbenah, kita ternyata masih banyaknya berbuat seperti itu, korupsi dan sebagainya. Maka kalau semua rakyat sadar, berbenah, memperbaiki dirinya, maka Allah akan berikan, Allah akan jadikan di tengah-tengah rakyat seperti itu para pemimpin, para penguasa yang soleh, yang bertakwa, yang adil. Amma, ini buat ulama muslim rahimahullah, amma man yuridu an takuna umara'una ka Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali fa hadza la yumkin. Adapun orang-orang yang menginginkan agar para penguasa kita itu seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, maka ini perkara yang tidak mungkin. Mengapa? Linakun nahnu mithla ar-ru'ayyah fi dzalika al-waqt. Kalau kita memang ingin para penguasanya seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, maka hendaknya kita sebagai rakyatnya seperti rakyat di zaman mereka, di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Itu syaratnya. Wa wa taqwallakum nahnu sahabatan aw mithla sahabati. Dan hendaknya kita itu sebagai rakyat seperti para sahabat, atau yang seperti para sahabat, dan sahabat hatta yakuna ulatul umuri mithla khulafa ashabati, sehingga para penguasanya itu seperti para khalifah dari kalangan para sahabat. Amma wasya'bu kama na'lamul an. Adapun rakyat sebagaimana yang kita ketahui sekarang, aktsaruhum mufarridun fil wajibati. Kebanyakan mereka itu orang yang meremehkan dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban. Sholatnya tidak maksimal, berjamaahnya bahkan alhamdulillah ada yang enggak sholat, atau sholatnya masih sebagian dan seluruhnya. Dan juga perkara yang lain yang masih meremehkan. Wa katsirun min mustahidun lil hurumati, dan banyak dari rakyat yang ada di zaman sekarang mereka melakukan perkara-perkara yang diharamkan, melanggar perkara-perkara yang diharamkan. Tsumma yuriduna ayyallahu alaihim khulafa'a rasyidin. Kemudian mereka ingin agar Allah memberikan kepada mereka penguasa seperti khulafa'a rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Fa hadza ba'id. Ini jelas jauh, tidak mungkin dan sulit dan tidak akan terjadi kalau rakyatnya seperti itu. Lakin nahnu alaina an nasma'a wa nuti'a wa idamuhum anfusuhum muqassirina fa taqsiruhum hadza alaihim alaihim ma hummilu wa alaina ma hummilna. Tetapi yang terpenting bagi kita adalah wajib atas kita untuk mendengar dan mentaati perintah tentang mereka, walaupun mereka para penguasa tersebut muqassirin, orang yang berkurang-kurangan dalam melaksanakan kewajiban. Maka kekurangan mereka atau kemaksiatan mereka itu alaihim, atas mereka tanggung jawab mereka, risikonya, kejelekannya, akibatnya mereka yang tanggung nanti, baik di dunia maupun di akhirat. Dan kewajiban kita hanya kewajiban mereka adalah apa yang telah dibebankan kepada mereka, sedangkan kewajiban kita sebagai rakyat apa yang dibebankan, diwajibkan kepada kita, yaitu mendengar dan mentaati para penguasa kita dalam perkara yang tidak melanggar syariat. Maka kalau seluruh rakyat seperti ini kondisinya sesuai dengan yang diperintahkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, maka saya akan terjadi atau terwujud negeri yang aman, makmur, yang tidak ada kekacauan di dalamnya. Allah akan memberikan barokah ketika rakyatnya seperti itu. Tetapi kalau rakyatnya terus memantau bagaimana penguasa sekarang, apa kerjaannya, apa yang dilakukan, bagaimana dia melakukan apa yang dia perintahkan tidak, terus dipantau, dicari-cari aibnya, maka ini tindakannya jelas-jelas melanggar syariat. Bukan itu kewajiban kita, mencari-cari kesalahan. Kalau mampu, bukan mencari, menasihati dengan cara yang syar'i, yaitu empat mata, bukan di depan umum, datang langsung atau lewat surat yang langsung tembus ke penguasa yang tidak diketahui oleh orang lain. Empat mata. Maka ketika memiliki kemampuan seperti itu, lakukan. Kalau tidak mampu, banyak berdoa dan laksanakan kewajiban rakyat, yaitu mendengar dan mentaati para penguasanya dalam perkara yang tidak melanggar syariat. Maka kalau semua rakyat seperti ini, maka Allah akan berikan keamanan dan kemakmuran di negeri tersebut. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.